إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوة الإسلام kita lanjutkan masih dalam surat Al-Insyiqaq ya. Allah Ta'ala berfirman فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Allah Ta'ala berfirman fama lahum la yu'minun, maka mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Quran, mereka tidak mau sujud. Artinya kata Ibnu Katsir, fama da yamna'uhum minal imani billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Artinya apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan hari akhirat, begitu loh. Padahal ya, bukti-bukti akan kebesaran Allah sudah sangat jelas sekali. Bukti-bukti kebenaran Rasulullah jelas di mata mereka. Bagaimana Allah memperlihatkan berbagai macam mukjizat-mukjizat seperti terbelahnya bulan dan mukjizat-mukjizat yang lainnya. Dan sebetulnya mereka tahu bahwa Rasulullah SAW itu hak. Ya, bahkan rata-rata akhi, para musuh Rasul itu sebetulnya yakin bahwa Rasul itu hak. Ini dia Fir'aun. Fir'aun sebetulnya tahu Nabi Musa itu benar. Allah berfirman wajhadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulma wa 'uluwa. Mereka mengingkari ya risalah sementara hati mereka yakin akan kebenarannya. Tapi kezoliman dan kesombongan yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Jahal sebetulnya tahu bahwa Rasulullah SAW itu hak. Tahu. Tapi apa yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW? Ternyata diantaranya karena kedengkian. Orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah SAW itu hak. Tapi apa yang terjadi? Allah mengatakan hasadan min indi anfusihim. Kedengkian yang ada pada diri-diri dan hati mereka yang menyebabkan kemudian mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya akhi sebab-sebab kenapa manusia itu tidak mau beriman. Ya. Kenapa di sana ada penghalang-penghalang hidayah? Apa itu penghalang hidayah? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan ada 10 penghalang. Ya, saya tidak hafal semuanya. Yang pertama, al-kibr, sombong. Ini penghalang yang paling kuat, Pak. Sebagaimana sudah kita pernah sebutkan ya, kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Sombong. Kesombongan itu yang menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada ya, kepada para rasul. Padahal mereka tahu itu hak. Yang kedua, hasad, dengki. Ini juga merupakan tabir hidayah. Ya, orang yang dengki seperti halnya orang Yahudi, dengki. Kenapa nabi yang terakhir itu ternyata bukan dari Banu Israel, tapi dari Banu siapa? Ismail. Dengki, kedengkian itu yang menghalangi mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga apa? Tahsinu dhan bil aba. Yaitu berbaik sangka kepada nenek moyang. Sebagaimana orang-orang musyrikin ya, yang dikatakan kepada mereka wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa? Kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak kami terdahulu. Ternyata lebih mendahulukan apa? Iya. bapak-bapak terdahulu, nenek moyang, adat istiadat dibandingkan mengikuti syariat. Seperti halnya di Indonesia ini ya, banyak orang lebih mengagungkan adat daripada apa? Syariat. Ya. Akibatnya sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tabir hidayah apa ya akhi? Ta'zimul aql. Lebih mendewakan akal. Orang yang lebih mendewakan akal daripada nakal itu wahyu, sulit sekali dapat hidayah. Ya. Dia merasa akalnya itu lebih tinggi daripada wahyu. Di antaranya apa? Tabir hidayah di antaranya akhi yaitu teman-teman. Ada orang yang tidak mendapatkan hidayah karena lebih memilih temannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ya, ketika menyebutkan penyesalan penduduk api neraka, apa kata penduduk api neraka? Qala ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Berkata penduduk api neraka itu, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekat saya. Sungguh ia telah menyesatkan saya dari peringatan setelah datangnya peringatan kepada saya. Demikianlah kata Allah, syaitan itu berusaha untuk menghinakan manusia. Gara-gara teman, Pak, dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ditinggalkan teman-teman. Iya. Di antaranya apa? Lebih mencintai tanah air daripada mencintai kebenaran, kata Ibnu Qayyim. Ya, seperti halnya di zaman dahulu ketika Allah memerintahkan kaum mukminin untuk hijrah ke kota Madinah, di antara mereka ada yang begitu berat, mereka lebih mencintai tanah airnya daripada harus apa? Berhijrah mengikuti kebenaran. Akhirnya menyebabkan mereka tidak dapat hidayah. Khotul Islam ma'azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan yang lainnya daripada tabir-tabir hidayah. Fama lahum la yu'minun. Lalu mengapa mereka tidak beriman? Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, mereka tidak mau sujud. Tentu yang dimaksud dengan sujud di sini sujud tilawah ya. Sujud yang disyariatkan kita ketika mendengar bacaan Al-Qur'an untuk sujud, sujud apa? Sujud tilawah, dan ini termasuk ayat-ayat sajdah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang hukum sujud tilawah. Jumhur mengatakan sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Iya. Dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat An-Najm dan beliau tidak sujud. Demikian pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di atas mimbar di hadapan para sahabat, kemudian beliau melewati ayat sajdah tapi beliau tidak sujud, dan itu di hadapan para sahabat dan para sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Sehingga ini seakan-akan ijma' bahwasanya apa namanya sujud tilawah itu tidak wajib. Sementara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat sujud tilawah wajib. Dalilnya ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ibnu Adam," apabila anak Adam sujud ketika mendengarkan ayat sujud tilawah, "baka syaitan," maka syaitan akan menangis. Kemudian setan akan berkata, celaka aku ini. Umiro ibnu Adam bisujud fasajad. Anak Adam disuruh sujud, ia pun sujud. Sementara aku disuruh sujud, aku tidak mau sujud. Iya. Di situ disebutkan anak Adam diperintahkan untuk sujud. Berarti ini perintah. Sedangkan perintah pada asalnya apa? Wajib. Namun kata jumhur, memang betul perintah itu pada asalnya wajib. Tapi kan ada dalil yang memalingkan dari wajib kepada apa? Kepada sunnah dan bukan wajib. Dan kepada pendapat jumhur, saya condong kepadanya. Bahwa sujud tilawah itu hukumnya tidak apa? tidak wajib. Iya. Famalahum la yu'minun. Maka mengapa mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an, tapi mereka tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau takut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara sifat orang yang beriman itu, Pak, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an apa? Merasa takut hatinya. Bertambah keimanannya. Iya, sebagaimana dalam surat Al-Anfal itu ya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang sifat orang beriman tuh dalam surat Al-Anfal apa? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, kata Allah. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Sementara, Pak, orang-orang munafik kalau dibacakan ayat-ayat Allah malah bertambah penyakitnya itu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, ya. Wa idza ma unzilat surah faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fayazadathum imana wa hum yastabshirun. Adapun apabila diturunkan surat dari ayat Al-Qur'an, berkatalah orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan itu. Apa kata mereka? Siapa sih yang bertambah keimanannya dengan diturunkan surat ini? Lalu Allah berfirman, adapun orang yang beriman, dengan turunnya ayat Al-Quran bertambahlah keimanan mereka, dan mereka pun semakin bergembira. Wa amma alladhina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun, kata Allah. Adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kemunafikan, dengan diturunkannya surat Al-Quran itu, bertambah kenajisan di samping kenajisan yang ada di hatinya itu. Bertambah semakin penyakit mereka itu. Dan mereka pun mati dalam keadaan kafir. Makanya, kalau ada orang dibacain Al-Quran malah, kecilin apa? Ya, malah marah, Pak. Ada orang kayak gitu tuh, Pak. Tapi kalau di setel dangdutan, wah gedein. Masya Allah. Iya. Ini menunjukkan memang hatinya kelam. Hatinya itu penuh dengan penyakit. Ya. Sehingga ketika mendengarkan ayat Al-Quran, bukan bertambah keimanan, tapi malah apa? Kayak kepanasan, kayak setan dibacain surat Al-Baqarah gitu. Iya. Sallallahu alaihi wa sallam. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu, ya akhwat Islam. Ya, ketika kita mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, Masya Allah, hati kita semakin khusyuk, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, balil ladzina kafaru yukadzibun. Justru orang-orang kafir itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mendustakan para nabi dan rasul. Akhi, di zaman sekarang berapa banyak yang namanya muslim tapi mendustakan ayat Al-Qur'an, Pak. Baru-baru ini di Semarang namanya muslim. Iya. Namanya persis nama nabi lagi, Ahmad. Tapi apa kata dia? Itu Nabi Ibrahim tuh jangan-jangan gila, katanya. Kok ngikutin mimpi suruh nyembeli anaknya sendiri? Itu kan cuma waham aja. Dia kira dari Tuhannya. Masa anaknya sendiri mau nyembeli-sembeli? Iya. Yeah. Katanya, kata dia, Nabi Ibrahim itu kurang waras. La ilaha illallah. Sampai begitu penghinaan dia terhadap Nabi Ibrahim. Padahal mimpi para nabi adalah wahyu. Dan itu sebatas ujian yang Allah ingin uji padanya Nabi Ibrahim. Dan ternyata ketika hendak disembelih, ternyata Allah gantikan dengan apa? Ya, sembelihan yang agung, yaitu kambing. Itu sebagai bukti kalau itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhad Islam, azakumullah wa iyakum. Ya. Maka ya akhi, Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu sebetulnya hatinya itu Allah ya, penuh dengan dosa, akibat daripada dosa-dosa mereka itu, akibat daripada penyakit-penyakit yang ada di hati mereka itulah. Akhirnya mereka mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah yang lebih tahu dengan tentang apa yang mereka sembunyikan di hati-hati mereka itu. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Ya. Fabashirhum bi'adabin alim. Dan berikan kabar gembira dengan mereka itu dengan adab yang pedih. Makanya saya bukan dalam hadis ya. Kata ada seorang sahabat berkata, "Kuliftu bi amrin syaq." Aku ini diberikan beban oleh Rasulullah dengan suatu beban berat sekali. Apa itu hai sahabat? Kata sahabat ini, "Ma marartu bi qabri kafirin illa basyartuhu bin nar." Tidaklah aku melewati kuburan orang kafir pun kecuali aku disuruh oleh Nabi memberikan kabar gembira dengan api neraka. Iya. Dan di sini Allah mengatakan begitu, fabashirhum bi'adzabin alim. Berikan kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Iya. Ikhwata Islam azakumullah. Tapi kalau yang masih hidup, ya jangan. Karena kalau masih hidup, kita enggak tahu meninggalnya di atas apa, mungkin dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang non muslim, yang tidak beriman kepada Allah, justru kita sibuk dengan apa? Mendakwahi. Iya. Bukan sibuk memberikan kabar gembira dengan azab yang pedih. Wahai orang kafir, kalian akan diazab di azab yang pedih, enggak. Tapi kita serukan mereka kepada Islam. Berikan ancaman bahwasanya ya azab Allah itu pedih. Jadikan mereka supaya mau beriman kepada Allah dan hari akhirat. Iya. Lalu Allah berfirman, illa alladzina amanu wa amilu salihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak pernah terputus. Selama mereka beriman, selama itu pahalanya terus mengalir. Iya. Semua orang yang beriman, keimanannya saja kepada Allah itu sudah mengalirkan pahala, tak pernah putus-putusnya, terus mengalir. Apalagi kalau disertai dengan amalan saleh yang agung, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedekah jariyah, ya, sedekah jariyah itu kan pahalanya juga apa? Mengalir. Makanya orang yang beriman tuh Pak ya, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari, pada qada dan qadar. Iman-iman ini semua adalah mengalirkan pahala. Antum beriman kepada Allah, oh ya, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhirat, beriman. Keimanan kita itu membuat pahala kita terus mengalir setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Karena kita beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Iya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminu salihat, dan beramal salih, lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak pernah putus-putusnya. Dan di akhirat nanti pun kesenangannya pun tak pernah putus. Iya. Di surga kesenangannya luar biasa. Tak pernah sakit, tak pernah sengsara. Yang ada setiap hari kenikmatan demi kenikmatan. Ya, subhanallah. Baik, kita masuk ke surat Al-Mutaffifin. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim." ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Imam Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan, mereka berdua berkata, akhbarana Muhammad bin Aqil atau Uqail, Zada Ibnu Majah wa Abdurrahman bin Bishr, qala haddathana Ali ibn Husain bin Waqid, qala haddathani Abi an Yazid bin Abi Sa'id an-Nahwi maula Quraisy an Ikrimah an Ibn Abbas qala لما قدم النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله ويل للمطففين فحسنوا الكيل بعد ذلك. Kata Ibn Abbas, ketika Nabi صلى الله عليه وسلم datang ke kota Madinah, ternyata penduduk kota Madinah itu orang yang paling curang dalam masalah menimbang. Lalu Allah turunkan firman Allah ini, wailun lil mutaffifin. Semenjak itu mereka pun tidak lagi mengurangi timbangan. Ya. Sementara Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Hilal bin Talq, ia berkata, baina ana asiru ma Ibn Umar fakultu, ketika aku berjalan bersama Ibn Umar, maka aku berkata kepada beliau, man ahsanun nasi hay'atan wa awfahu kailan, ahlu Makkah au ahlul Madinah? Qal haqqun lahum. Ya. Aku berkata, hai Ibn Umar, siapa orang yang paling bagus ya timbangannya, penduduk Madinah atau penduduk Makkah? Kata Ibn Umar, haqqun lahum, sudah berhak untuk mereka, maksudnya penduduk Madinah. Apa engkau tidak mendengar Allah berfirman, wailun lil mutaffifin? Ya, wailun lil mutaffifin. Wailun, apa itu wail? Wail itu kalimatu halak, kata-kata yang menunjukkan kepada doa kecelakaan itu, celaka. Dan sudah pernah kita tafsirkan dalam firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Dan demikian pula fawailul lil musallin. Sebagian ulama mengatakan bahwa wail itu nama lembah dalam neraka jahannam, yang apabila gunung dimasukkan padanya akan hancur lebur. Ya, itu wail. Wailun, celaka untuk siapa? Lil mutaffifin, untuk orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Ya, timbangannya dikurang-kurang, Pak. Dalam masalah apa, Pak? Banyak. Ya, baik timbangan maupun takaran maupun meteran. Ada orang ya nimbang apa namanya? Jualan paku misalnya, timbangannya diganjel. Atau ada orang meteran, meteran apa namanya? Kain, kalau kain terkadang ditimbang, terkadang di meter, dikurang-kurangin sesenti, dua senti masuk. Ada orang pembangunan jalan ya, takarannya itu dikurang-kurangi sama dia biar dapat keuntungan gede dari situ. Wah, di Indonesia mah tempatnya, Pak. Terkadang makanya jalan itu cepat bolong ya, bagi kayak gitu ya. Gimana? Dikurang-kurangin takarannya supaya dia dapat keuntungan dari situ. Itu masuk dalam ayat ini. Wailun lil mutaffifin, ya. Wail, celaka ya untuk orang-orang yang mengurang-ngurangi timbangan. Wailun lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun. Itu orang-orang yang apabila minta ditimbangkan ke orang lain, mintanya pas. Enggak boleh dikurang-kurangin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka yang menimbang atau menakar, mereka yang malah mengurang-nguranginya. Kalau minta ke orang, mintanya pas. Tapi giliran dia yang jual, yang nimbang, dikurangin sama dia. Ya. Subhanallah, ini orang-orang yang zalim ya, akhi. Dan mengurangi timbangan itu termasuk memakan harta manusia dengan tanpa hak, dan itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa riba itu dilarang oleh Allah? Karena riba memakan harta manusia dengan tanpa hak. Dan ternyata riba itu dosanya besar kan? Satu dirham riba sama dengan 36 kali berzina. Sama halnya dengan memakan harta manusia dengan tanpa hak. Ya. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun? Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah? Artinya tidakkah mereka tahu bahwa mereka itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti setelah kematian? Cuma masalahnya apa? Orang-orang yang mengurang-urangi timbangan itu akibat kurang beriman kepada pembalasan. Iya. Seakan-akan ia akan hidup di dunia selama-lamanya. Seakan-akan ia kalau sudah meninggal dunia tidak akan diberikan balasan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia beriman kepada Allah dan kepada kehidupan akhirat dan bahwasanya nanti akan ada pembalasan setelah kematian, saya yakin tidak berani dia seperti itu. Enggak bakalan berani ya akhul Islam azakumullah wa iyakum. Makanya suatu ketika Umar ya pernah bersandar di sebuah rumah seseorang. Lalu terdengarlah percakapan antara ibu dan anaknya. Rupanya mereka tukang susu. Kata ibunya, "Nak, ayo tambahin air biar kelihatan biar banyak, biar untungnya banyak." Ya kata anaknya, "Ibu, bukankah itu diharamkan oleh Allah dan itu termasuk kecurangan?" Sementara Nabi SAW mengatakan man ghasyana falisa minna, siapa yang berbuat curang ia bukan golongan kami. Kata ibunya, udahlah, lagian juga kan Umar bin Khattab gak tahu. Kata anaknya, hai ibu, kalau Umar tidak tahu tapi robnya Umar tahu, hai ibu. Ini keimanan akhi. Makanya orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, dia tidak akan berani berbuat seperti itu walaupun tidak diketahui oleh manusia, tapi Allah tahu. Makanya Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka tidak yakin bahwasanya mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah? Kalau kita meninggal kemudian setelah itu enggak ada pembalasan, mending. Masalahnya akhir setelah meninggal dunia ada pembalasan. Setiap dosa kita, setiap apa namanya perbuatan-perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka yakin bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala li yaumin 'adzim, untuk suatu hari yang agung? Kata Ibnu Katsir, "Ama yakhafu ulaika minal ba'ts wal qiyam baina yaday man ya'lamu as-sara'ir wad-dhamair?" Fi yawmin 'adzimil haul katsiril faza' jalilil khatab man khasira fihi udkhila naran hamiyah. Apa mereka tidak takut dengan kebangkitan nanti pada hari kiamat, di saat manusia berdiri di hadapan Allah yang mengetahui perbuatan yang sangat tersembunyi sekalipun juga? Ya, di hari itu hari yang sangat ketakutan manusia, hari yang sangat seram sekali. Maka dari itulah akhi, orang-orang yang merasa aman dari azab Allah di dunia, di akhirat dia pasti ketakutan sangat sekali. Sedangkan orang yang takut kepada Allah di dunia, di akhirat dia akan merasa aman. Ya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim. Ya. Yauma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Di hari manusia akan berdiri kepada Rabbul Alamin. Di mana ketika manusia dikuburkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang bulat belum disunat. Mereka menunggu, terus menunggu Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Disebutkan dalam hadis bahwa mereka menunggu selama 40 tahun lamanya. Adapun untuk orang-orang yang beriman, kata Rasulullah, 40 tahun itu seperti antar asar sampai maghrib. Iya. Mereka akan berdiri, lalu kemudian Allah akan datang bersama malaikat bersaf-saf. Sebagaimana Allah berfirman, "Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa." lalu Rabbmu datang bersama malaikat bersaf-saf. Di saat itu malaikat diam karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat itu Allah sangat murka sekali. Iya. Sehingga akhirnya akhal Islam azakumullah wa iyakum, ya kaum muslimin pun kemudian meminta syafaat kepada para nabi yang telah disebutkan kisahnya pada beberapa waktu yang lalu. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kata Ibnu Katsir, ay yaqumuna hufatan uratan ghurlan fi mawqifin sa'bin harajin dayyiqin dunkin 'alal mujrim. Ya, artinya mereka akan berdiri di hari kiamat nanti di padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, belum disunat. Ya. Di padang yang sangat berat sekali, sempit sekali buat orang-orang yang berdosa, buat orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hari itu orang kafir akan berkata, "Hadza yaumun asir." Ini hari yang sulit sekali. Ya. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia semuanya berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azakumullah, Imam Ahmad meriwayatkan dalam sanad dalam musnadnya, haddatsana Ibrahim bin Ishaq qala haddatsana Ibnu Mubarak dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir qala haddatsani Sulaim bin Amir qala haddatsani al-Miqdad yani Ibnu Aswad al-Kindi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyati syamsu minal ibad. Dibangunin, Mak. Apabila nanti di hari kiamat matahari akan didekatkan kepada para manusia. Hatta takuna qaida mailin au mailain, milain. Sehingga dekatnya matahari itu sekitar 1 mil atau 2 mil. Bayangkan matahari dekatkan pada waktu itu, ya akhwal Islam azakumullah. Atas haruhumus syams, sehingga mereka pun terbakar oleh matahari, kepanasan, panas sekali. Fayakuluna fil araq kaqadri a'malihim, dan mereka pun tenggelam dalam keringatnya sesuai dengan amalan-amalan mereka. Minhum man ya'khudhu ila aqibihi, di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke mata kakinya. Wa minhum man ya'khudhu ila rukbatai, di antara mereka ada juga yang tenggelam sampai ke lututnya. Wa minhum man yakhudhu ila haqwaih, di antara mereka ada yang tenggelam sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhu iljaman, ada juga yang kelelep dalam keringatnya itu. Ya, sesuai dengan amalan masing-masing akhwal Islam azakumullah wa iyakum. Ya. Itulah yang di hari kiamat. Kemudian ikhwata Islam azakumullah wa iyakum, Allah Ta'ala berfirman, kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailu yawma idhin lil mukadzibin. Kalla, tidak, sekali-kali tidak, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab atau nasibnya orang-orang yang banyak berdosa itu berada di dalam sijjin. Kata Ibnu Katsir, ya, haqqan inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin, ya, fa'ilin minas sijjin wa huwa dhiq. Sesungguhnya ya nasib mereka nanti pada hari kiamat dan tempat kembali mereka dalam sijjin. Sijjin itu ya bentuk fi'il dari sijjin, itu penjara. Artinya di tempat yang sangat sempit sekali dalam api neraka. Ya. Sebagaimana disebutkan orang Arab mengatakan fisik, syirib, khimir, sikir, dari wazan fi'il. Ya, demikian pula si jin, artinya yang sangat sempit. Kalla inna kitab al-fujjari lafi sijjin. Tidak sekali-kali, tidak. Sesungguhnya tempatnya orang-orang yang suka berbuat dosa itu orang-orang kafir. Itu berada di dalam sijjin. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala bertanya. Tapi ingat akhi, pertanyaan ini menunjukkan kepada apa? Ya, pengagungan. Allah mengatakan, wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa itu sijjin? Ya. Kitabum markum. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan sijjin itu adalah kitabum markum. Ya. Namun Ibn Katsir rahimahullah menyebutkan suatu pendapat bahwasanya kata-kata kitabum markum itu bukan tafsir daripada wa ma adraka ma sijjin. Beliau mengatakan kitabum markum laisa tafsiran liqaulihi wa ma adraka ma sijjin. Wa innama huwa tafsirun lima kutiba lahum minal masiri ila sijjin, ai markumun maktubun mafrugun minhu. La yuzadu fihi ahadun wa la yunqasu minhu ahadun. Qalahu Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Ya. Artinya kitabum markum, artinya markum itu artinya maktub. Kitab yang sudah ditulis. Artinya mereka itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sebagai penduduk api neraka dan menepati sijjin. Jadi kata-kata kitabum markum itu bukan jawaban dari wa ma adraka ma sijjin. Ya. Demikian yang ditafsirkan oleh Muhammad bin Ka'ab, ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. Sebagian ulama mengatakan sijjin itu tempatnya di bawah bumi yang ketujuh. Ya. Kata Ibn Katsir, "Tsumma qad qala qailun huwa hiya tahtal ardi sabi'ah." Sebagian ulama tafsir mengatakan sijjin itu adanya di bawah apa? Bumi yang ketujuh, maksudnya lapisan yang ketujuh. Ya. Waqad taqaddama fi hadits al-Bara' bin Azib fi hadits at-Tawil. Dan telah berlalu dalam hadis Al-Bara' bin Azib, dalam hadis yang panjang di mana Allah taala berfirman mengenai rohnya orang kafir, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Tuliskan kitabnya itu dalam sijjin. Artinya orang-orang kafir itu rohnya di dalam sijjin. Dan Ibnu Jarir meriwayatkan juga hadis-hadis yang lain, namun kata beliau rata-rata hadisnya gharib dan mungkar dan tidak sahih. Yang sahih kata beliau bahwa sijjin itu ma'khudun minas sajen wa huwa dhiq. Yang sahih bahwa sijjin itu dari kata-kata sijjin, artinya sempit. Ya, makanya sijjin penjara itu disebut penjara karena apa? Sempit. Fainal makhlukati kullu ma tasafala minha dhaqa. Karena makhluk-makhluk yang setiap makhluk yang berada di bawahnya pasti akan jadi sempit. Wa kullu ma ta'ala minha tasa. Setiap yang paling lebih atas biasanya lebih luas kata beliau. Fainal aflaka sab'ah kullu wahidin minha awsa' wa a'la min alladhi duna. Planet-planet aja kata beliau. Ya, yang tujuh itu semakin tinggi semakin besar planetnya, semakin bawah semakin kecil planet tersebut. Hatayantahya suful mutlak wal mahalul adyak ilal markab fi wasatil ardi sabi'ah. Di mana ya bagian bawah yang paling bawah dari alam semesta itu adalah keraknya bumi, maka itu tempat yang paling apa? Sempit sekali kata ya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma kana masirul fujjar ila jahannam wa hiya asfalus safirin. Di mana orang-orang kafir itu tempatnya di neraka jahannam dan neraka jahannam itu asfalus safirin sebagaimana disebutkan dalam surat apa? At-Tin. Allah berfirman apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia kepada asfala safilin, yaitu yang paling bawah, paling rendah. Ya, berarti paling rendah dari alam semesta ini apa? Ya, bumi. Bumi itu porosnya apa? Alam semesta. Yang paling bawah ya bumi. Dan bumi yang paling bawah lagi ya keraknya. Maka itulah yang disebut dengan asfala safilin. Itulah ya penafsiran Ibnu Katsir, dan beliau condong kepada pendapat itulah yang disebut dengan sijin. Berarti kalau istilahnya pelajaran yang kita pelajari, kalau keraknya bumi itu apa namanya, Pak? Dapur magma kali ya. Sangat panas-panas banget. Makanya sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa api neraka itu tempatnya di situ. Ya, di keraknya bumi. Wa qala hahuna, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin." Tidak sekali-kali tidak, sesungguhnya tempat kembalinya orang kafir itu dalam sijjin. Tahukah kamu yaitu apa itu sijjin? Bahwa yajma'u dhik was-suful, di mana sijjin itu mengumpulkan sempit dan bawah. Udah paling bawah sempit lagi. Ngeri banget ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 13, "Wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura." Ya. Apabila mereka dilemparkan ke dalam tempat yang sempit dalam keadaan terikat, lalu mereka pun akan menyeru kecelakaan untuk diri mereka sendiri. Ya. Maka dari itu, akhi, yang disebutkan dalam surat wailul likulli humazatil lumazah, yang disebutkan bahwa orang-orang kafir itu sudahlah berada di tempat sempit, sudah gitu diikat dalam tiang-tiang lagi, sehingga mereka tidak bisa untuk keluar. Setiap kali mereka hendak keluar, dikembalikan lagi, diikat oleh para malaikat, diadab dengan adab yang sangat pedih. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah akhal Islam, a'azakumullahu iyyakum. Ikhwata Islam, a'azakumullah. Itulah sijjin. Allah berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum." Tahukah kamu apa itu sijjin? Kitabum marqum, yaitu tempat yang telah Allah tuliskan untuk orang-orang kafir, di mana orang kafir itu akan diletakkan mereka di dalam sijjin tersebut, tempat yang sangat sempit dan sangat bawah. Lalu Allah berfirman, wailu yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Berkata al-Imam Ibnu Katsir, ai idza saru yawmal qiyamah ila ma au'adahumullahu minas sijn wal adzabil mahin, ketika mereka telah dimasukkan ke dalam sijin, maka dikatakan kepada mereka celaka buat mereka itu. Ya. Disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ikhwata Islam, a'azakumullah. Wailun yawma idzil lil mukadzibin, celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ay la yusaddiquna biwuqu'ih wa la ya'taqiduna kaunahu yastab'iduna amrah, artinya mereka tidak percaya adanya hari kiamat. Bahkan mereka pun tidak pernah meyakini akan adanya hari kiamat. Bahkan mereka menganggap mustahil adanya hari kiamat. Ada enggak, Pak, di zaman sekarang orang yang meragukan adanya hari akhirat? Banyak banget, Pak. Mereka ragu. Hari akhir itu ada apa enggak sih? Surga itu apa ada ya? Ada apa enggak ya? Kemarin aja waktu kajian hari Senin di Roja ya, ada pertanyaan, "Ustaz, benar enggak sih surga itu ada?" Ya, bertanya seperti itu. Benar enggak surga itu ada? Benar enggak neraka itu ada? Subhanallah, coba mikir sedikit aja. Ya. Alam semesta yang begitu besar. Coba lihat bagaimana Allah mengeluarkan lava dari dalam bumi ini yang sangat panas sekali. Yang subhanallah, tidak ada sesuatu pun yang dilewati oleh lava yang sangat panas itu kecuali hancur lebur olehnya. Kalau Allah mampu untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa seperti itu, bagi Allah mudah untuk menciptakan api neraka, mudah sekali. Maka tetapi itulah ketika akal tidak dipergunakan, ya akhi, akibatnya apa? Yang ada adalah keraguan demi keraguan, ya, akan kebenaran janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, itu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Mereka tidak yakin akan ada pembalasan nanti pada hari kiamat. Ya. Lalu Allah berfirman, "Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim." Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan banyak berbuat dosa. Ini menunjukkan, akhi, orang yang banyak berbuat dosa menyebabkan dia akan mendustakan hari pembalasan. Bahkan keyakinan dia kepada hari pembalasan akan menjadi lemah. Akibat daripada apa? Dosa-dosa dia, kezaliman-kezaliman dia. Ya. Ai mu'tadin fi af'alihi min ta'atil harami wal mujawazati fi tanawulil mubahi wal athim fi aqwalihi in haddatha kadzab wa in wa'ada akhlaf wa in khasama fajar. Maksud ayat ini, mu'tadin asim, mu'tadin artinya berlebih-lebihan dalam perbuatan dia. Dia suka makan yang haram, dia pun berlebih-lebihan dalam melakukan yang mubah. Dan yang dimaksud dengan al-asim artinya yang banyak dosa dalam ucapannya. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji tidak menepati, kalau bertengkar dia malah curang. Ini penafsiran Ibn Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan mu'tadin berhubungan dengan perbuatan. Sedangkan athim berhubungan dengan apa? Ucapan, akhul Islam azakumullah. Maka ini semua menunjukkan, akhi, benar apa yang dikatakan oleh para ulama itu, bahwa innal ma'asi dihlizul kufri, bahwa maksiat itu corong kepada kekafiran. Seseorang semakin banyak berbuat maksiat, semakin lemah keimanan dia kepada hari kiamat. Semakin berbuat zalim, semakin makan yang haram, semakin mengucapkan dusta, semakin lemah dia keimanannya kepada Allah dan kehidupan akhirat. Na'udzubillah. Nas'alallah assalamata wal afiyah. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Semoga kita pula, ya akhi, termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah keimanan kita kepada hari akhirat. Dan kita betul-betul yakin akan adanya hari pembalasan yang menyebabkan kita takut kepada Allah dan menjauhi semua keharaman-keharamannya. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.